sehat atau bagus, itu umpamanya harganya adalah 100 juta. Dalam keadaan cacat seperti ini, biasanya harganya 80 juta. Berarti selisihnya 20 juta. 20 juta berarti 20%. 20%, maka kompensasi ini bayarnya udah. Tadi kan sudah saya bayar 70 juta. Mobil tetap buat saya, tapi belikan 20% kompensasi dari 70 juta tadi. Yaitu sekitar 14 juta. Dikembalikan uang kepada orang itu. Ini arsh, ini maksud dengan arsh. Atau kembalikan barang, ambil uang 70 juta lagi. Ada dua pilihan. Wa in talifal mabi, itu yang telah berlalu. Tapi sekarang mu'alif mengatakan, jika barang hilang, rusak, total loss, dibawanya mobil tadi dan qadarullah, mobil masuk jurang, habis total loss, tidak bisa digunakan. Dan dianya alhamdulillah selamat. Bagaimana ceramnya Allah bisa menyelamatkan seseorang? Setelah itu dia mengatakan, iya mobil sudah hilang sama saya, sudah hancur. Tapi mobil itu rusak, kerusakan seperti ini. Berikan saya kompensasi. Arsh. Berapa yang harus dibayarkannya? Kan sekarang kan tidak bisa dikembalikan mobil. Kalau dia mengatakan, ke si penjual mengatakan, ya udah kembalikan mobil nih, uang kamu 70 juta. Kan tidak bisa, sudah hancur. Ya, maka dihitung kompensasinya seperti dengan cara tadi. Dihitung kalau harganya baik berapa, kemudian dalam keadaan kondisi seperti itu berapa, selisihnya dia ini diambil persentasenya, dikurangi seperti yang tadi, dia mengambil 20% dalam kondisi itu. Jelas cara menghitung arsh? Ini hanya ada dalam mazhab Hambali. Subhanallah, cara menghitung arsh itu hanya ada dalam mazhab Hambali. Dan ini dekat kepada keadilan. Dalam jumhur para ulama tidak ada arsh. Ya. Karena dalam hadisnya, barang hanya dikembalikan. Atau ditahan tanpa ada kompensasi. Umpamanya, Anda setelah dibeli tahu ada cacat. Bagi si pembeli hanya dua solusi, ini menurut, hanya dua opsi. Ini menurut jumhur para ulama. Yaitu kembalikan, ambil uang seluruhnya, atau tidak dikembalikan tapi tidak ada kompensasi. Hanya dua itu saja. Ya, dari pendapat Hanabilah ada tiga. Dikembalikan, uang diambil penuh, atau ditahan barang tanpa ada kompensasi. Yang ketiga, ditahan barang dengan ada kompensasi. وَإِنْ تَلِفَ الْمَبِيُّ أَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ تَعَيَّنَ الْأَرْشِ. Bila barangnya lenyap atau budaknya dimerdekakan, berarti statusnya sudah hilang. Seorang membeli budak, ya. Lalu setelah dia beli, dia merdekakan, berarti statusnya bukan budak lagi, tidak bisa diperjualbelikan. Tahu dia budak itu cacat, lalu dia mengatakan kepada si penjual tadi, budak yang kau jual cacat. Ya udah kalau cacat kembalikan lagi ke saya nih uang kamu 100 juta umpamanya atau 500 juta, nggak bisa dikembalikan karena dia sekarang bukan budak lagi. Ta'ayyana al-arsyu, maka sekarang tidak ada cara lain kecuali dia hanya mengembalikan si penjual tadi, yaitu kompensasinya arsynya. Cara menghitungnya sama. Kalau umpamanya dia beli umpamanya budak dengan harga 500 juta, maka kemudian si presial menetapkan ini budak kalau dalam keadaan kondisi sempurna nilainya harga 1 miliar umpamanya. Dalam kondisi cacat umpamanya harganya adalah 600 juta. Selisihnya 40%. Maka kembalikan arsh 40%. 40% dari 500 juta. Itu sekitar 200 juta. Kembalikan uang 200 juta walaupun budak sudah dimerdekakan. Ya. Ini yang dimaksud oleh al-muallif. In talifa al-mabi'u aw ataqa al-'abdu ta'ayyana al-arsyu. Kemudian mu'alif menjelaskan beberapa kasus lagi dalam masalah khiyarul aib. Wa in ishtara ma lam ya'lam aibahu biduni kasrihi kajawzi hindin wa baydin amin fakasarahu fawajadahu fasidan فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره. Bila seseorang membeli sesuatu yang tidak ia tahu cacatnya kecuali dengan dipecahkan, dia membeli barang sesuatu tidak bisa diketahui cacat kecuali harus dipecah dulu, dibelah dulu. Seperti apa? Duren, kalau di sini dicontohkan oleh mu'alif ka jauzi hindin. Jauzi hindin itu artinya kelapa. Wa baydin amin, dan telur unta, telur burung unta, maafkan telur unta, telur burung unta. Fakasarahu, kan tidak bisa ditahu ini isinya baik atau tidak. Yang dibelikan bukan cangkangnya, tapi adalah bagian dalamnya. Yang dibeli dari kelapa kan bukan tempurungnya, tapi isinya. Tapi tidak bisa diketahui isi kecuali telah dengan dibelah, pecahkan. Lalu pembeli memecahkannya. Fawajadahu fasidan. Pembeli mendapati isinya rusak, tidak baik. Faamsakahu. Lalu kata dia, yaudah, enggak masalah, kata dia. Falahu arshuhu. Maka dia mendapatkan kompensasinya. Jelas? Tidak masalah, tapi harga, saya dapat kompensasi dari harga pembelian. Jelas? Jelas ahari. Bagaimana cara minta kompensasinya? Umpamanya dibelinya kelapa, berapa kelapa satu? Kelapa satu sekitar. Anggap? 10 ribu lagi. Dia beli 10 ribu. 10 ribu. Dipecahinnya, ternyata isinya busuk. Tapi kata dia, enggak masalah, tapi saya minta kompensasi. Kan ini setelah akad beli ya. Saya minta kompensasi aibnya. Bagaimana cara menghitungnya? Tanya ke Syekhul Suk, yaitu presiden yang ada di pasar tadi. Ini kalau kelapa dalam keadaan bagus, berapa harganya? Dia mengatakan, kalau dalam keadaan bagus, harganya sekitar 12 ribu. Dalam keadaan rusak seperti ini, harganya umpamanya 11 ribu. Berarti ada selisih sekitar sekian persen. Anggap 10% umpamanya. Ya, tadi beli 10 ribu, maka kembalikan 1 ribu uangnya, karena ada cacat tadi. Jelas? Itu arsh. Cara menghitung arsh. Wa in raddahu radd arsha kasrihi. Kalau dia mengatakan, saya enggak mau, karena ini cacat. Paham? Barangnya dalam isinya enggak bagus. Kalau saya masak, santannya pasti bau atau amis atau tengik atau bagaimana. Dikembalikan. Dikembalikan, siapa yang mecahin tadi? Yang mecahin tadi siapa? Yang beli. Pembeli. Dia kembalikan dan dia yang membayar kompensasinya. Dia mengatakan kepada si penjual, panggil operasial tadi atau penunjuk pasar, ini kalau dalam keadaan cacat dijual tapi masih ada tempurungnya, berapa harganya? Dalam keadaan baik, berapa harganya? Ya, selisih harga tadi dia bayar kompensasinya. Mamanya 1 ribu tadi dia bayar, udah saya mencahin ini 1 ribu uangnya. Saya nggak jadi beli. Kalau tadi dia tahan kelapanya, ya orang penjual yang membayar 1 ribu, dibelinya kan 10 ribu, bayarnya 1 ribu. Kalau sekarang tidak, dia nggak jadi beli, tapi kan udah rusak kelapa orang, tetap bayar 1 ribu. Kalau umumnya si penjual rela, nggak ada masalah. Itu juga umumnya sering kan tadi beli durian, beli apa lagi yang busuk nggak jadi bayar. Busuk nggak jadi bayar, tidak bisa begitu, kecuali dia yang membuka si penjual. Tolong buka dulu, kalau udah bagus saya beli. Itu boleh. Tidak ada kompensasi bagi si pembeli. Tapi kalau pembeli dia beli, kemudian dia buka, atau dibawa ke rumah dia buka ternyata busuk. Dia kembalikan boleh, tapi dia bayar kompensasi arsy tadi. Wa in kana ka baydi dajajin raja'a bi kulli thamani. Dan jika itu adalah bendanya telur ayam, maka tidak ada kompensasi. Bayar harga seluruhnya, kembalikan seluruhnya. Hmm. Kenapa? Bedanya apa bedanya antara kelapa dengan telur burung unta dengan telur ayam? Karena dengan cangkang kelapa tempurung dengan cangkang telur burung unta itu masih berguna. Ya, walaupun isinya rusak tapi tempurung masih berguna, bisa dijual apa tidak? Bisa dipakai juga. Dan cangkang telur burung unta juga biasa digunakan oleh orang-orang di gurun sebagai pengganti bejana kalau kita sama apa tempat air atau tempat makanan, tempat barang kuat cangkangnya. Ya. Berbeda dengan telur ayam. Telur ayam kalau dipecahin masih ada guna cangkangnya. Susah. Tidak ada. Maka dengan demikian seorang yang beli kemudian ketika dipecahin di rumah ingin dibusak, ternyata telurnya sudah busuk. Hah? Dia kembalikan dan ambil uangnya seluruhnya tanpa ada kompensasi-kompensasian. Ya. Atau dia yang minta dipecahin, hah? Seperti yang tadi, tetap kembali dengan seluruh harga. Masya Allah, ini rinciannya rinci sekali. Ya. Ini kelebihan dari sebagian kitab mutawwal. Walaupun ini yang sudah diringkas oleh Al-Imam Al-Hajjawi, tapi tetap rinciannya lumayan panjang seperti yang nanti kita lanjutkan. Saya kira cukup sampai di sini penjelasan, nanti kita lanjutkan. Tanya, fadl. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas pelajaran yang telah Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat memberikan bekal yang bermanfaat bagi kita semuanya dalam bermuamalah di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya Ikhwatul Islam, kami menunggu pertanyaan-pertanyaan Anda yang sesuai dengan pembahasan ini di 0218236543 atau di 0819896543. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Rizna Pak Ustaz. Saya mau nanya, kata adik saya kan dia di ekonomi Islam. Kata dia kalau perbankan itu seluruh karyawannya enggak semuanya riba Pak Ustaz. Karena kan perbankan enggak ada di zaman Rasul. Terus yang kedua, mama saya ini terlibat dalam pergadaian emas cincin. Sampai sekarang kan belum ketebus. Terus mama saya harus membayar tiap 3 bulan berapa seharga denda untuk memperpanjang cincinnya itu Pak Ustaz. Gimana ya Pak Ustaz? Syukran, assalamualaikum. Allah barik fiik. Pertanyaan beliau pertama apa hari? Tentang adiknya yang mengatakan bahwa tidak semua perbankan di Indonesia ini riba karena zaman Rasulullah tidak ada perbankan katanya. Allah barik fiik. Ya. Selagi bumi ini bumi Allah Azza wa Jal, dia akan tunduk dengan ketentuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam dibuat oleh Rasulullah, oleh Allah Azza wa Jal, dan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sampai kapan manusia hidup tentunya jelas. Allah Azza wa Jal menjelaskan kaedah-kaedah umum dalam kasus apapun yang terbaru akan bisa ditentukan dalam syariat hukumnya. Ya, dan ini keyakinan seorang Muslim. Bila seorang ragu bahwa syariat Allah akan bisa menjelaskan setiap kasus yang dalam kehidupan manusia, dikhawatirkan dia bisa keluar dari agama Allah Azza wa Jal, tidak taat dan tunduk kepada Allah. Karena namakan dengan Muslim, dia adalah tunduk, bukan nentang. Ya, kalau mengatakan bahwa syariat Allah ya tidak bisa untuk menjelaskan terhadap setiap hukum, maka ini merupakan kerusakan dalam akidah bisa merupakan kepada kekufuran dan keluar dari agama Allah, dan dia tidak dinamakan lagi sebagai muslim. Wal'iyadzubillah. Semoga saudara anda tadi kembali kepada agama Allah Azza wa Jal dan mencari solusinya. Adapun kasus yang ditanyakannya, ya, memang kasus yang di masa Rasulullah SAW perbankan dengan seperti ini tidak ada. Ya. Tapi syariat Allah rinci. Sama juga, setiap hari muncul muncul muamalat, bentuk muamalat yang baru. Dalam masa dahulu tidak ada. Ya. Tapi apakah Islam tidak menjelaskan hukumnya? Rasulullah mungkin tidak menjelaskan, tetapi para ulama yang merupakan warasatul anbiya selalu menjelaskannya. Ya, adalah fungsi para ulama menjelaskan hukum-hukum yang baru yang tidak ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah telah menentukan kaidah-kaidahnya yang di mana para ulama tadi tidak mungkin menetapkan hukum tadi bila tidak ada kaidah tadi. Ya. Dan alhamdulillah seluruh ulama Islam sudah menyatakan dalam konferensi internasional beberapa kali, mulai dari tahun 65 Masehi, ya, semenjak sistem perbankan masuk ke negara-negara Islam, semua mereka sedunia sudah mengatakan bahwa perbankan dengan sistem konvensional yang ada itu adalah riba dan haram. Ijma' para ulama. Dan ijma' para ulama adalah dalil. Ya, itu kesepakatan pertama diadakan oleh OKI dan Robert Alam Islami juga. Dan keputusan-keputusan tersebut berkali-kali diulang. Anda bisa lihat di buku saya, di buku Harta Haram Kontemporer. Berkali-kali terjadi kesepakatan para ulama sedunia. Bukan hanya lokal Arab saja, bukan Eropa saja, bukan Asia saja, sedunia. Ya. Dan fatwa DSN di tahun 2004 juga sudah mengatakan bahwa bank konvensional adalah riba dan haram. Baik, cukup bagi seorang muslim untuk mengikuti hal demikian. Kemudian Allah pun telah menjelaskan tentang riba. Dan sistem dari bank konvensional tadi adalah murni riba. Anzirni azidka. Seorang menyerahkan uang, kemudian diberikan berlebih. Dan bila terlambat membayarnya, dikenakan pertambahan kembali. Dan inilah riba jahiliyah. Adapun namanya berbeda, tidak akan mengubah hakikat. Adapun namanya berbeda, tidak akan mengubah hakikat. Wallahu waliyut taufiq. Yang pertanyaan kedua, ibu beliau itu menggadaikan sebuah cincin emas, belum bisa membayar sampai lunas, akhirnya setiap bulan hanya membayar bunganya saja. Bagaimana Ustaz hukumnya ini? Ini adalah hukumnya riba. Baik. Dia menerima uang pinjam. Kemudian selagi uang tersebut dipakainya dan yang dijaminkan adalah cincin, dia membayar uang sejumlah harta kepada si pemberi uang tadi. Maka ini adalah riba. Riba jahiliyah. Ya, semenjak masa jahiliyah riba seperti ini sudah ada. Bahkan sebelum Rasulullah SAW, Yahudi umat Nabi Musa AS sudah melakukan perbuatan riba. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan, terima kasih. Dan ikhwatul Islam, kembali kami memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung, silakan di 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dengan ibu siapa? Di mana? Ummu Abdul Rahman di Padang. Silakan tanyanya. Apa Ustaz mau bertanya, apa hukumnya kita membeli misalnya parfum dan atau alat-alat kosmetik yang mengandung alkohol gitu Ustaz? Saya ragunya karena ada yang bilang kalau alkohol itu diminum tidak boleh, tapi untuk penggunaan luar masih boleh gitu Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Penggunaan alkohol yang memabukkan, ya, dan memang itu yang digunakan dalam parfum etanol, etanol. Ya, itu yang memabukkan. Itu sudah dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla. innamal khamru wal maisiru wal ansabu azlam wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khamar, kata Allah, rijs. Rijs itu sesuatu menjijikkan. Hindari, jauhi, kata Allah. Apa arti jauhi hari? Tidak didekati. Tidak didekati. Kalau dikasih ke badan, apa namanya itu? Dijauhi itu mendekati. Menempelkan, bukan dekati lagi. Tempel ke badan. Maka ketika itu turun, seluruh para sahabat tidak ada yang berbuat, ini alkohol kan bisa dirubah menjadi umpamanya minyak wangi. Karena ada beberapa metode untuk merubahnya. Ya, seperti jadi cuka. Yeah. Jadi boleh kan? Kenapa tidak coba jadi cuka? Semua mereka tidak ada yang berbuat demikian. Langsung mereka buang semuanya ke jalan-jalanan sehingga jalan-jalanan banjir dengan khamar. Ya, menjual belinya kan? Menjual beli pun diharamkan karena Allah menjuruh untuk menjauhinya. Ketika Anda beli berarti Anda ingin mendapatkannya. Seorang sahabat Rasulullah SAW ketika dia bisikkan dia membawa segantung khamar. Ya, menghadiahkan kepada Rasulullah. Pada waktu itu khamar sudah diharamkan. Dia pikir dulu kan khamar tidak haram sebelumnya. Ketika dia menghadiahkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tidak marah. Mungkin saja ini orang belum tahu sudah diharamkan. Bukankah, kata Rasulullah, tidakkah engkau tahu bahwa khamar sudah diharamkan? Tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sekarang sudah diharamkan. Rasulullah tidak menerimanya. Rasulullah seorang sahabatnya, temannya yang berada bersama dia, membisikkan kepada dia. Rasulullah menanyakan, apa yang kau bisikkan? Kata dia, agar dijual. Kata Rasulullah SAW, bila Allah mengharamkan sesuatu, Allah mengharamkan harganya. Maka dibuangnya. Ya? Inti dari khamar tersebut adalah alkohol etanol itu. Karena bila dicabut etanolnya, dia menjadi cuka, menjadi gula dan air. Ya? Dengan demikian, wallahu ta'ala, menjual belikannya pun hukumnya adalah haram. Dan mendekatinya, memakainya pun hukumnya adalah haram. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya di 0218236543, kami buka kembali telepon yang ketiga. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Abung Joyo di Bekasi. Silakan, tanya. Gini Pak, kalau kita usaha kuliner, kemudian kita fasilitasi dengan wifi gratis gitu, itu untuk menarik pelanggan, kira-kira hukumnya gimana itu Pak? Boleh, Allah SWT, tapi sebaiknya Anda syaratkan wifi gratis ini digunakan untuk yang bermanfaat atau yang mubah. Khawatir mereka gunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Anda terkena bagiannya. Baik. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, dan kita akan balik ke pesan singkat. Beberapa pertanyaan telah masuk dari saudara MUI di Cilengsi yang bertanya. Ustaz, saya membeli mesin cuci dengan cara kredit seharga 3 juta. Dicicil 1 bulan dengan DP 1.500.000. Akan tetapi berjalan 2 minggu mesin cuci rusak sampai 3 kali diservis. Akhirnya saya balikin barang tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah uang saya yang telah masuk 2 juta seperti apa akad saya supaya uang yang sudah masuk bisa dibalikan sama penjual ke saya, Ustaz. Wallah ta'ala alam. Ini dia membeli barang, ya, dan ternyata barangnya cacat. Betul, rusak. Enggak mungkin 2 minggu rusak. Nah, iya benar. Ya, kalau umpamanya tidak ada kesalahan dari si pemakai. Dia memakai sesuai dengan petunjuknya, kami ada petunjuknya. Ya. Dia semua melakukan sesuai dengan petunjuk. Qadar Allah terjadi rusak. Terjadi rusak, ini ada khiyar aib. Kembalikan. Ya, ambil seluruh harga, uang Anda kembali. Ya, satu. Yang kedua, kalau Anda ingin servis ini selanjutnya, berarti Anda tahan, minta kompensasi. Harus seperti yang tadi. Ini barang Anda rusak loh. Ya, saya minta kompensasi sekian persen. Bagaimana cara menghitung harusnya? Anda seperti yang tadi saya katakan. kalau barangnya baik sekian, barang buruk sekian, ada selisihnya umpamanya 10% atau 20%, minta 20% dari harga tersebut. Atau kalau itu namanya apa boleh buat? Kembalikan, Zat. Kalau dia pun tidak mau mengembalikan, ya anda tahan. Jadi, baik, Zat. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Dan pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari hamba Allah di Solok, Sumatera Barat. Yeah. Ustaz, bagaimana hukumnya bila saya menjualkan kue atau makanan ringan yang dititipkan ke saya oleh produsen? Bagaimana agar tidak haram, Ustaz? Saya melakukan akad secara lisan sebagai agen penjual dari produsen tersebut. Apakah halal bila saya jual harga yang saya tentukan dengan harga yang dia tentukan? Allah barik fik. Saya tidak tahu bagaimana akad anda dengan dia. Kalau akad anda dengan produsen umpamanya, tolong jualkan, saya nitip jual dari saya harganya per pieces 10.000. Terserah kamu mau jual berapa. Ya. Umpamanya dia jual 12.000. 2.000 adalah untuk si penjual berarti. Kalau seperti itu akadnya boleh. Atau dia jual 13 atau dia jual 15, selisihnya itu untuk dia boleh. Kalau umpamanya si produsen mengatakan ini kue per pieces-nya, per satuannya adalah Rp10.000 untuk kamu setiap satu kue Rp1.000. Itu 10%. Maka berapapun yang dijual oleh dia, terjual umpamanya oleh dia 12.000, tetap untuk dia cuma 1.000. Ya. Kalau dijualnya umpamanya 9.000, buat dia tidak ada. Jelas? Allah baik, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Dan selanjutnya kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari Al-Yaman di Tapung. Beliau bertanya, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya punya uang bunga riba dari simpanan di bank. Bolehkah saya memberikan uang itu kepada adik saya yang kurang mampu? Dan atau kepada siapa harus saya berikan uang riba itu? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Silakan. Allah barik. Boleh diberikan kepada fakir miskin uang miskin. Ini. Ya, berdasarkan hadis berkaitan dari Rasulullah SAW dan Ashabus Sunan At-Tamih Al-Asaro. Ketika Rasulullah SAW mendapat hadiah hewan yang hadiah kambing bakar yang tidak halal didapatkan oleh si pemberi hadiahnya, Rasulullah mengatakan berikan makanan ini untuk para tawanan. Antara itu adalah para, tentunya fakir miskin. Maka dengan demikian Rasulullah mengatakan boleh diberikan untuk fakir miskin, dan bahkan Imam Nawawi dan beliau nukil dari Ghazali ijma' para ulama boleh untuk fakir miskin. Jadi bagaimana menentukan seorang itu fakir miskin? Tadi beliau mengatakan kurang mampu. Kurang mampu belum tentu fakir miskin. Betul. Cara menghitungnya bagaimana? Berapa kebutuhannya? Umpamanya kebutuhan dimaksud ini adalah kebutuhan pokok. Sehari-hari ya, Sob, ya? Ya. Kebutuhan perharinya umpamanya adalah, atau per bulannya kebutuhan dia untuk biaya makan, biaya kontrak rumah, biaya sabun mandi, segala macam itu kebutuhan harian yang pokok, itu sekitar umpamanya Rp2.000.000. Pendapatannya atau sekitar Rp4.000.000. Pendapatannya UMR sekitar Rp3.500.000. Berarti kurang Rp500.000. Maka boleh anda berikan dia Rp500.000 per bulan. Ya. Dan untuk menghitung kebutuhan setahun, boleh. Karena seorang itu ditentukan dia wakil miskin, hitungnya bukan sehari dua hari, per tahun. Ya. Maka dikali Rp500.000 kali 12, orang ke 6 juta. Uang riba anda tadi berapa? Kalau uang riba anda 10 juta, halal bagi dia 6 juta saja. Selebihnya untuk yang lain. Fakir miskin yang lain. Karena sekarang kondisi dia bukan miskin lagi, sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Betul. Itu bukan pokok, bukan wakil miskin. Ya. Maka anda hitunglah saudara anda yang kurang mampu tadi, berapa kekurangannya, kekurang mampuannya berapa. Anda katakan kurangnya banyak, Ustaz. Mungkin dia pendapatannya enggak ada sama sekali karena cacat dan segala macam. Baik. tidak ada masalah, kebutuhan dia dengan orang ditanggungnya berapa? Umpamanya 5 juta. Nah, 5 juta kebutuhannya. 5 juta dikali dengan 12 sama dengan 60 juta. Ya. Uang riba Anda ada 100 juta. 60 juta halal untuk dia. Yang 40 juta tidak. Berikan kepada fakir miskin yang lain. Yang jelas tidak halal semuanya untuk dia, tapi halal untuk fakir miskin. Cara menghitung fakir miskin seperti tadi. Ini fakir miskin baik untuk kasus ini maupun kasus dalam zakat. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada orang yang kita analogikan dengan huruf ya Ustaz. A jual barang ke B, tapi barang masih di A. Karena B minta tolong untuk mengganti meja barang tersebut. Kemudian A memberikan ke C untuk diperbaiki. Qadarullah A meninggal. Kemudian barang di C diambil oleh D dan membayar ongkos perbaikannya setelah 3 tahun lebih. Setelah berusaha mencari B, apakah boleh kemudian barang tersebut dimanfaatkan oleh D? Bila belum terjadi serah terima dari jual beli barang, maka risiko semuanya adalah di tangan penjual. Ya. Dalam kasus seperti tadi, sudah jual beli tapi barang belum diserahkan, maka semua risikonya masih di tangan si penjual. Ternyata beliau meninggal, maka batal jual belinya karena belum serah terima. Wallah ta'ala. Maka dia menjadi ahli milik ahli waris si A. Adapun si B tadi, kalau dia sudah membayar uang, maka dia minta uang kembali kepada ahli warisnya. Allah ibarik fikum. Untuk si D? Si D ngapain si D? Dia memanfaatkan hasil tadi. Kan dari A diberikan ke B untuk C diperbaiki Ustaz. A meninggal sama C dijual ke D. Apakah barang tersebut haram bagi D untuk mendapatkan ini? Ini kan barang A. Si C juga haram. Ya, kalau dia mengatakan uang perbaikannya, minta kepada ahli warisnya. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kami berikan satu kesempatan kembali untuk telepon sebelum kami akhiri perjumpaan ini. Silahkan di 0218236543. Halo. Halo. Halo. Kita berikan kesempatan pada yang lainnya. Silahkan. Kita berikan kesempatan pada yang lainnya. Silahkan di 0218236543 untuk Anda yang berusaha menghubungi kami secara serius di 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Dari Ali di Pondok Kopi. Silakan, Bapak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali menanyakan masalah hutang. Seorang bapak pernah berhutang senilai 1.500.000, tapi itu 25 tahun yang lalu. Ya. Itu cara membayarnya sekarang masih 1.500.000 apa gimana ya Ustaz? Baik, 25 tahun kemudian sekarang dibayar dengan nominal yang sama, itu enggak ada harganya ya. Iya, 25 tahun yang lalu 1,5 juta itu mungkin dapat motor baru. Iya. Iya, sekarang kalau Anda berikan 1,5 juta dapat ban motor baru. Betul. Iya. Maka kezaliman. Sudah dipakai 25 tahun dan Anda berikan tanpa ada gunanya bagi si pemilik uang itu. Ya. Dalam kasus hiperinflasi ini, dalam 25 tahun inflasinya lebih dari 75% sudah. Maka dianggap uang tadi, uang mengkoti, uang sudah tidak ada. Lalu dibayar dengan barang nilai tetap itu emas. Ini hasil kesepakatan ulama dunia melalui OKI. Yaitu 25 tahun yang lalu itu 1,5 juta itu dapat berapa gram emas? Mungkin dapat sekilo emas. Bisa jadi. Bisa jadi karena pernah emas 25 tahun yang lalu. Murah sekali. Mungkin bisa jadi harganya 10.000, 20.000, 30.000. Dinilai dengan emas. Kalau bisa dicari di melalui internet, tahun berapa, 25 tahun lalu itu harga emas per gramnya berapa? Ya, 1.500.000 dibagi per gram. Andai dapat umpamanya keluar angka 100 gram. 100 gram dikali sekarang emas senilai Rp600.000. Maaf, Rp600.000 dikali emas 100 gram keluar angka 6 juta. Ya, keluar angka umpamanya 6 juta. Maka yang dibayar 6 juta dan tidak riba. Karena Allah mengharamkan riba, la tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian dengan riba itu bertobatlah, kalian tidak boleh menzalimi dan tidak boleh dizalimi. Karena riba menyebabkan kezaliman. Kalau dalam kasus seperti tadi, kalau anda anda bayar dengan nominal yang tetap, maka anda sudah menzalimi orang yang memberikan pinjaman. Ya, kalau riba, orang yang memberikan pinjaman yang menzalimi peminjam. Kalau ini adalah peminjam menzalimi orang pemberi pinjaman. Ya, harusnya biasanya dia dapat riba, sekarang dia dapat kezaliman. Maka ini tidak zalim dan tidak riba. Dan begini keputusan yang dijelaskan oleh Dewan Internasional dalam masalah fikih muamalat. Allah Ta'ala. Ya Ustaz, ini pertanyaan terakhir, mohon ikhtitam ya Ustaz. Ya. Semoga kita kaum muslimin dan muslimat selalu mempelajari syariat Allah Azza wa Jal, terutama dalam masalah muamalat. Karena jarang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari ada yang mengajarkannya di dalam jenjang pendidikan kita, yang padahal itu sangat penting untuk kehidupan seorang manusia. Tidak mungkin seorang manusia terlepas dari permasalahan muamalat ini dalam kehidupan kesehariannya. Dan ada aturan Allah yang mengatakan tidak ada aturan Allah seperti yang mengatakan tadi. Ya, perbankan kan tidak ada masa Rasulullah. Perbankan memang tidak ada masa Rasulullah, tetapi kaedah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya tentang masalah riba cukup mengawal semua perbuatan manusia sampai di akhir zaman. Mungkin dia akan mengatakan, umpamanya terima kasih kemajuan dalam internet, sekarang online bisa dilakukan, masalah kan tidak ada. Tapi cukup syariat Allah dalam hal ini yang dijelaskan oleh para ulama dari masa ke masa, dan para thullabul ilm dalam hal ini banyak penelitian-penelitian yang mereka lakukan, mereka buat. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Ruwandi Tarmizi, MA, hafizallahu taala, yang pada kesempatan pagi hari ini telah meluangkan waktu beliau bersama kita duduk dan menyampaikan pembahasan dari kitab Zadul Mustani. Semoga yang singkat ini dan beberapa pertanyaan serta jawaban dari Ustaz dapat menambahkan ilmu kita, membimbing kita dalam kebaikan, khususnya dalam muamalah kita sehari-hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di program acara yang selanjutnya. Kami yang berduka semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.